السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisar al-Muqni' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hanjawi, yang ini adalah ringkasan dari kitab Al-Muqni' yang ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dan sekarang kita masuki bab Ashabah bil ghair. Sebelumnya sudah kita jelaskan Ashabah bin Nafs, perkataan mu'alif itu urutannya anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ke atas ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki yang sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, kemudian saudara sebapak, dan seterusnya. Sekarang kita akan menjelaskan perkataan mu'alif, yarisul ibnu wa ibnuhu al-akhu li'abawaini au li'abin ma'a ukhtihi mislayhima. Ini dikenal juga dengan istilah itu asabah bil ghair. Fadal takra ya syekh. Bismillah, qala mu'alif rahimahallahu ta'ala, faslan fi ahkamil asabah bil ghair. Yarithu al-ibnu wa ibnuhu wal akhu li abawaini thumma li abin ma'a ukhtihi mithlaiha. Fasal hukum asabah bil ghair, mewariskan, yaitu yang pertama al-ibn, kemudian anak laki-laki, wa ibnuhu, dan anak daripada anak laki-laki, wal akhu li abawain, dan saudara laki-laki sekandung, thumma, kemudian saudara laki-laki seayah bersama saudara perempuannya, mislaiha, di mana bagian laki-laki dua kali bagian wanita. Wa kullu asabatin ghairuhum la tarithu ukhtuhum ahu syai'an. Dan setiap asabah dari selain mereka, maka wanita tidak mewariskan, atau saudari perempuan tidak mewariskan bersamanya sedikit pun. وَابْنَا أَمِّنْ أَحَدُهُمَا الْأَخُنْ لِأُمِّنْ أَوْ زَوْجٌ لَهُ فَرُدُهُ وَالْبَاقِي لَهُمَا. Dan kedua anak paman, kedua anak laki-laki paman, salah satu dari keduanya saudara laki-laki seibu atau suaminya, atau suami, maka baginya فُرُدُهُ waris, yaitu pembagian al-fard, dan sisanya bagi keduanya, untuk keduanya. Naam, Ustaz. Mu'alif mengatakan yarisul ibnu wa ibnuhu wal akhu li abawaini aw li abin ma'a ukhtihi mithlaiha. Seorang anak laki-laki mewarisi, dan anak dari dan cucu dari anak laki-laki dari jalur laki-laki, dan saudara seayah seibu atau saudara seayah bersama saudarinya 2/3. Apa maksud bersama saudarinya? Kalau ada anak laki-laki, coba kita tuliskan di whiteboard. Afwan, mohon dijadikan host. Seseorang wafat, kemudian ada yang wafat mempunyai laki-laki, ahli warisnya kita katakan istri, kemudian satu anak laki-laki, satu anak perempuan, Dalam hal seperti ini, anak istri mendapat bagiannya karena ada anak, 1/8. Ya, kalau tidak ada anak perempuan, tentu di sini anak laki-laki mengambil sisanya asabah bin nafs yang kita pelajari sebelumnya, yaitu mengambil sisa. Tapi di sini yang meninggal punya anak laki-laki, punya anak perempuan, maka dia tidak mengambil sisa. Mengapa dia tidak mengambil sisa sendirian? Ya. Atau kalau di sini tidak ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan saja. Untuk anak perempuan, 1/2 tentunya. 1/8 dengan 1/2. Ya, karena dia, wa in kata Allah, wa in kana wahidatan, falahan nis. Jika anak perempuan itu 1 orang saja, tidak ada anak laki-laki berarti, dan tidak ada saudarinya, maka untuk dia adalah 1/2. Seperti ini pembagiannya. Tapi kasusnya tidak seperti itu. Kasus yang ada di hadapan kita sekarang, yang wafat meninggalkan istri dan kemudian 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Maka yang jadi asobah bukan anak laki-laki saja, tetapi mereka asobah bil ghair, asobah dengan lainnya. Itu dengan ini tentu bersaudari namanya kan, saudari. Maka dia di sini sisa. Di sini dia mengambil 2 bagian, di sini mengambil 1 bagian. Berarti akan 3. Kalau kita lanjutkan penyelesaian perhitungannya, harta berarti dibagi 8, sini 1, sisa 7. 7 akan dibagikan ke 3 bagian, 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan, tentu akan ada pecahan. Maka biasanya ini 3 dikali 8 sama dengan 2, 4. 3 dikali 3, 3 kali 1, 3 dikali 1, 3, 7, kali 2, karena bagian laki-laki 2 adalah 14, ini pembagiannya 7. Ya, seperti yang dimaksud kita sekarang, kita membahasan kita di sini. Ma'ukhtihi mislaiha, maka di sini anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Begitu juga kalau kasusnya yang wafat level anak sudah tidak ada, ya, seorang wafat kemudian istri masih hidup, alhamdulillah, level anak sudah meninggal, ya. Kalau 1 lain hal, meninggal semuanya, yang ada level cucu. Ada 1, anggaplah cucunya banyak, 3 cucu laki dari anak laki. Karena kalau cucu laki dari anak perempuan, tidak sebagai asobah. Ya, nanti ada pembahasan dengan Zawil Arham. Ya. Dan alhamdulillah, dia juga punya anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Walaupun mereka 1 bapak atau beda bapak, tidak ada masalah. Sini mamanya 1 cucu perempuan dari anak laki. Maka cara pembagiannya, istri seper, bila ada anak dan ke bawahnya 1/8, sisanya 7. Ini sisa untuk anak laki-laki 2 bagian, berarti mereka 3 orang. 3 orang berarti 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Yang perempuan 1 bagian. Berarti semua bagiannya 2, 2, 2, 1. 7 kan ya? Ya, ini berarti langsung bisa dibagikan. Harta dibagi 8, 1, ini sisa-sisa dari 7, dari 8, 7, maaf. Ini kan sudah 7, langsung aja cucu laki-laki masing-masing dapat 2 per 8, 2 per 8, 2 per 8, cucu perempuan dapat 1 per 8. Ini yang anak dan anaknya. Kemudian saudara saya si ibu bersama saudarinya. Ya, ini tentu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Wa in kanu ikhwatal rijala wa nisaa'a fadz-dzakari mithlu hadzil unthayain. Allah menjelaskan tentang kalalah. Kalalah itu orang seseorang wafat. Ayahnya sudah wafat, anak laki-lakinya tidak ada. Maka itu kalalah. Maka kata Allah, bila ada saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara laki-lakinya dua bagian. Anggap seseorang wafat. Kemudian ada yang ahli warisnya ada istri. Kemudian anak tidak ada, karena kalau ada anak laki-laki, saudara-saudari dari yang meninggal tidak dapat. Kalau anak perempuan Ustaz, kalau anak perempuan masih dapat mereka sisanya. Tapi anggap di sini ada satu anak perempuan. Kemudian ada tiga saudara sekandung. Sebapak seibu. Satu, atau inilah biar sama, jangan pakai jangan pakai anak perempuan biar sama. Di sini satu saudari kandung. Saudari sekandung. Maka bagaimana cara pembagiannya? Untuk istri, karena tidak ada anak, dia mendapatkan 1/4. Ini mendapatkan sisa. Maka dibagi pembagian hartanya, dibagi 4, 1, 3. 3, yang ini kan dua bagian. Berarti di sini harusnya 2, 2, 2, ini 1. 2, 6, tambah 1, 7, 3 dibagi 7 ada pecahan. Dengan 7 jumlahnya. Berarti untuk menyelesaikannya tinggal dikalikan 7 dikali 4. Sama dengan 28, 7 kali 1 sama dengan 7, sisanya 3 dikali 2, 6, 6, 6, yang saudari adalah 3. Yang menjadi pembahasan kita di sini, 2 saudara laki-laki sekandung, 1 saudari perempuan. Kalau ada anak laki-laki, Ustaz, lanjutkan aja. Maaf, kalau ada anak laki-laki ini tidak dapat. Anggap tadi ada kasus, sini anak perempuan, 1 anak perempuan. Maka berbeda lagi kasusnya, penyelesaiannya. Kalau ada anak perempuan, untuk anak perempuan di sini berapa? Setengah. Setengah. Untuk istri berapa? 1/8. 1/8. 1/8. Maka subhanallah berubah satu, berubah seluruhnya. Seperdelapan ini berarti bisa dibagi 8, 1, 4. Sisanya berarti 3. Ini kan dua bagian 7. 3 bagi 7 ada pecahan tidak bisa. Maka 7 dikali 7 ini kita kalikan ke 8. Sama dengan 56. 56. 7 dikali 1, 7 per 56. 7 dikali 4 28, kemudian 3 sini 6 di sini 3. Itu maksudnya untuk yang saudara laki-laki dua bagian, yang perempuan satu bagian. Ya. Kemudian perkataan mu'alif, wa kullu asabatin ghairuhum la tarisu ukhtuhu ma'ahu syai'an. Dan seluruh asabah selain mereka, selain anak laki-laki dan anak laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki, dan selain saudara seayah seibu, dan selain saudara seayah. Berarti siapa aja ini Ustaz? Selain ini para asabah. Berarti anak laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, dengan anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Ini tidak, saudarinya tidak dapat. Begitu juga paman saudarinya paman siapa, bibi atau saudari dari ayah, tidak dapat. Begitu juga anak paman, berarti anak paman yang laki-laki dapat sebagai asbab bin nafs, tapi anak paman yang perempuan tidak dapat, tidak menjadikan satu dua bagian. Ini hanya khusus untuk 1, 2, 3, 4 asobah dari 10 asobah bin nafs. Ya. Cukup jelas itu kan Ustaz ya? Lalu kemudian mu'alif membuatkan satu contoh. Wabna ammin ahaduhuma akhun li ummin au zawjun lahu farduhu أو زوج له فرضه والباقي لهما. Apa ini kasusnya? Ada dua orang anak paman, dan salah satu dari keduanya statusnya sebagai suami dari yang meninggal, atau sebagai saudara seibu dari yang meninggal. Maka dia mengambil haknya sebagai suami dapat setengah, dan sisanya dia ambil sebagai asobah. Umpamanya seorang wafat, katakanlah Fatimah wafat, ahli warisnya seorang suami. Ya, suami pasti satu. Suami, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak punya anak. Fatimah tidak punya anak dari suaminya yang sekarang, dengan suami sebelumnya juga, atau tidak pernah menikah, tidak punya anak. Suaminya kata Allah Azza wa Jal, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Untuk kalian, wahai para suami, setengah dari yang diwariskan dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. Maka dia dapat setengah. Sisanya untuk siapa? Alhamdulillah suaminya ini adalah anak paman dari Fatimah. Jelas itu? Antara Fatimah dengan ini, ya, Fatimah umpamanya anak Ali. Suaminya ini anak Umar. Umar dan Ali ini bersaudara. Mereka saudara sekandung, ayah ibu mereka, ayahnya namanya Hamad. Ya. Berarti di sini Fatimah dengan suaminya, ya, adalah hubungannya sepupu kan ya? Sepupu Ustaz. Anak paman. Ketika Fatimah wafat, dia dapat setengah bagian fardnya, yang setengah lagi sisa sebagai asobah. Ya. Ini yang dimaksud oleh muallif, wallah ta'ala alam. Lanjut Ustaz. Nah Ustaz, qala muallifu rahimahallahu ta'ala wa yubda'u bil furudi wa ma baqiya lil asaba wa yasqutuna fil hima himariyah. Dan warisan dibagikan dimulai dari al-furud, yaitu ketetapan yang telah ditentukan. Wa ma baqiya lil asaba, dan apa yang sisa menjadi asaba atau diberikan kepada asaba. Wa yasqutuna fil himariyah, dan asabah gugur dalam kasus himariyah. Nah, Ustaz. Ya. Bagaimana cara membagikan warisan? Kata muallif dimulai dengan ashabul furud yang mendapat bagian ketentuan yang jelas dari Allah, yaitu setengah, kemudian 2/3, kemudian sepertiga, 1/6, 1/4, 1/8. Ya. Bila ada sisa, diberikan kepada asabah. Dalam kasus al-himariyah, asabah itu tidak dapat, menurut sebagian para ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian mazhab para ulama, dan pendapat ini tidak terlalu kuat, ya, sehingga menurut muallif juga bahwa dalam kasus himariyah ini asabah yang saudara-saudara ini gugur, mereka tidak dapat karena sudah habis. Apa itu kasus himariyah? Himariya artinya keledai, kekeledaian. Apa maksudnya kekeledaian? Pernah terjadi seorang qadi menanyakan, ada kasus yang diangkat kepada qadi tentang seperti ini, seorang wanita wafat dan dia meninggalkan ahli warisnya suami. Kemudian ibu suami, saudari seibu, dua saudari, seibu, dan ada saudara sekandung, anggap kita katakan umumnya tiga saudara sekandung. Ya. Dalam kasus ini, ketika ditanyakan ke qadi tersebut, qadi menjelaskan hukumnya sesuai dengan kaidah al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Rasulullah mengatakan, berikanlah hak waris tersebut kepada para pemilik ahlinya, dan kalau ada sisa untuk laki-laki yang terdekat. Di sini ibu, ya, karena ada saudara-saudari, ibu menjadi dapat 1/6, suami mendapat 1/2, dua saudari seibu mendapat 1/3. Ini mendapat sisa. Begitu kan Ustaz ya? Ya, kita selesaikan 6, 2, 3. Bisa KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. Sampai di sini habis. Berarti ini dapat, enggak ada sisa, enggak dapat. Ini kaidahnya. Sesuai dengan sabda Nabi, al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah hak waris itu kepada orang yang ditentukan oleh Allah. Kalau ada sisa untuk asobah, yaitu laki-laki yang terdekat. Sekarang tidak ada sisa. 1 + 3 = 4 + 2 = 6, tidak ada sisanya. Saudara kandung dapat? Tidak. Jadi ada yang protes. Ketika kasus diangkat, dia bertanya kepada qadi, "Wa itu an qadi, ahab Wahai Tuan Qadi, anggap bapak kami adalah himar, walaupun ini tidak layak, tapi itu yang terjadi. Kita hanya mengkisahkan apa yang kenyataannya. Kata dia, anggap bapak kami adalah himar. Berarti saudara sekandung dengan saudara seibu, ibunya sama atau beda? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ibunya sama atau beda? Sama kan? Nah, Ustaz. Saudara sekandung ini mengambil dua jalur. Antara dia dengan saudara seibu, saudara ibu seibu dengan si yang meninggal, anggap yang wafat umpamanya namanya Sarah. Sarah ini punya ibu namanya Hajar. Hajar punya suami menikah dua kali, kemudian bercerai-bercerai. Berarti dia punya dua suami. Dari suami satu suaminya, ya, dari suami satunya, antara lahir Sarah dan tiga saudara kandung. Dari suami yang satunya bukan ayah Sarah, lahir dua anak. Berarti yang tiga hubungannya dengan Sarah adalah sebapak seibu. Sarah yang wafat ini. Yang dua hubungannya dengan Sarah seibu. Jelas? Jelas, Ustaz? Ya, Ustaz. Nah, lalu dia secara logika kata dia, ini tidak masuk ke logika saya. Ini, kata dia, anggaplah bapak kami, umpamanya Hajar, punya suami dulu namanya Faruk. Kemudian dari sini punya suami namanya Farid sebelumnya. Anggaplah Faruk tidak ada. Atau Faruk adalah keledai. Atau Faruk dia makan juga dengan kasus Hajariyah. Anggap bapak kami Faruk adalah batu. Anggap bapak kami Faruk adalah Yamiah batu di pinggir laut, kata dia. Berarti antara Sarah dengan ini sama dong, sama dapat satu, karena satu ibunya Hajar. Ya, itu logikanya kan ya. Tetapi para ulama mengatakan tidak. Logika kalian tidak dipakai karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hikul fara'id bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar, yaitu berikanlah warisan kepada ahlinya, yaitu yang dapat bagian 1/6, 1/2, 1/3. Kalau ada sisa untuk asabah yang terdekat. Kalau tidak ada sisa berarti dia tidak dapat. Ini yang betul. Kalau di kasus Himariah bagaimana? Tentunya yang tidak betul tentu ini dimasukkan menjadi 5, 1/3 dibagi 5, atau dinamakan juga kasusnya dengan musyarakah. Ya, seperti itu Ustaz. Ana kira kasus Himariah jelas ya, bahwa yang pendapat yang terkuat dari perkataan para ulama di sini, saudara sekandung tidak dapat. Kalau yang mengatakan yang dapat, tentu tinggal kita buat dengan warna berbeda, umpamanya warna merah. Ini kasus yang salah, berarti ibu dapat 1/6, suami 1/2, kemudian saudari seibu dengan saudara seibu dapat 1/3. Mereka bagi rata, maka menjadi 6, 1, 3, 2 dibagi 5. 2, karena saudara si ibu bagiannya tidak 1:2 dengan saudara laki-lakinya. Ini dibagi 5, tinggal 5 dikali 6 sama dengan 30, 5 per 30 15, kemudian di sini dua. Ya, seperti itu. Tapi ini kasus sarah. Walau ada sebagian perulama berpendapat, ya, dengan ini cara penyelesaian kasus himaria atau dinamakan juga kasus hajaria. Ya, cukup jelas, Ustaz? Boleh, saya lihat. Allah balik. Kalau cukup jelas, ada soal jawab, kita lanjutkan. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan juga perincian dari contoh kasus yang disampaikan. Ini menjadi penjelasan yang lebih rinci dari pembahasan al-asbah bil ghair. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita beralih ke sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 021-823-6543 secara langsung. Dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Hambaullah di Sulawesi, Ustaz. Pertanyaan saya. Silakan umur pertanyaannya. Iya, Ustaz. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Pada bulan Ramadan yang lalu, saya itu share donasi, Ustaz, untuk keponakan saya yang cacat dan ditinggal oleh ayah kandungnya. Qadarullah, anak ini meninggal setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan lebaran, Ustaz. Pada malam lebaran, uang donasi itu saya telah serahkan, kemudian saya foto, saya masukkan di tempat saya, tempat share donasi dulu. Qadarullah, saya merasa ada pertambahan di rekening saya, Ustaz. Sementara anak ini sudah meninggal. Nah, saya tulis di donasi itu bahwa anak ini telah meninggal, apabila ada donasi yang masuk, dianggap bersedekah kepada pemilik rekening. Istilahnya saya tutup, tapi seandainya masih ada yang masuk, saya tulis seperti itu, Ustaz. Kemudian di dalam donasi itu, saya juga tulis nomor HP saya, Ustaz. Tolong konfirmasi apabila ada transfer, tapi kalau ternyata tidak ada konfirmasi sama sekali, Ustaz. Bagaimana hukumnya ini uang, Ustaz? Baik, sebentar ya, Umu. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Baik. Keponakan anak itu sakit apa dia? Dia cacat, Ustaz, dari lahir sampai umur 11 tahun itu belum bisa ngapa-ngapain. Jelas. Iya. Dan donasi yang terkumpul setelah dia wafat berikan kepada ahli waris kalau sebelum dia wafat. Jelas. Sebelum dia wafat, Ustaz. Ya. Kalau berikan kepada dia wafat, ahli warisnya. Hah? Surat kalam itu, Ustaz. Apa? Gambar antum, Ustaz. Jika saya sudah wafat, Ustaz, seumpamanya masih ada, kemudian tidak ada konfirmasi sama sekali dengan dari pengirim, bagaimana, Ustaz, hukumnya? Saya ulangi. Sementara sudah saya tutup. Ada tambahan di rekening ya, Umu, ya, tanpa konfirmasi ya? Iya, Ustaz. Baik. Bagaimana status yang tambahan? Yang tambahan itu berikan kepada kaum muslimin, anak kaum muslimin yang cacat. Oh, iya, Ustaz. Baik, cukup jelas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup jelas semua yang ada di Sulawesi. Barakallahu fiik, jazakillahu khairah. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Silakan, Umu, sudah masuk. Silakan, di mana? Ya, dengan Yeni Supartini. Dari mana, Ibu Supartini? Dari Sukabumi. Baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Silakan pertanyaannya, Ibu. Gini, Ustadz. Ada suami istri. Terus dia punya anak, ngangkat ya, bukan anak kandung. Baik. Kemudian, suaminya meninggal. Ini anak angkat, ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan? Itu anak saudara. Anak saudara dari istri apa dari suami? Dari istri. Ya, sekarang yang meninggal suami dari kan ya? Dari istri. Suaminya meninggal lebih dulu. Kemudian? Kemudian baru setahun kemudian istrinya. Ya. Pertanyaannya Umu? Pertanyaannya untuk bagi warisnya gimana, yang pihak istri punya saudara perempuan sebapak satu. Bentar Ibu, saya tuliskan dulu ya. Terus saudara seibu. Baik, Ibu sebentar ya. Bentar dulu Ibu. Ya maaf, si perempuan ini namanya siapa? Istrinya Pak. Ya namanya siapa Umu? Yuyun. Baik, Ibu Yuyun set. Yuyun wafat. Tahun berapa wafatnya Umu? Kenapa? Tahun berapa wafatnya? Setahun setelah suaminya. Tahun berapa? Suaminya tahun berapa? Suaminya 2015, istrinya 2016 meninggalnya. Baik. Ketika dia wafat, orang ibu dan bapak Yuyun masih hidup? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian suaminya dia nggak nikah, si Yuyun nggak nikah lagi? Nggak, kan suaminya udah meninggal. Bu Yuyun nggak menikah lagi. Ya itu pun tidak menikah lagi. Kemudian saudara-saudarinya ada yang masih hidup? Saudara dari laki-lakinya ada. Saudara laki-lakinya bukan dari laki-lakinya. Dari mana? Yuyun punya saudara laki-laki sebapak si ibu. Oh, dari Bu Yuyunnya. Iya, iya. Sekarang kan iya dari Bu Yuyun. Bu Yuyun punya saudara perempuan sebapak satu. Saudara seibu, dua laki-laki, lima perempuan. 9 saudara seibu, saudara seibu, saudari seibu ya. Yang anak angkat tadi anak dari siapa? Anak dari ponakan. Ponakan mana? Anak, iya anak dari saudari sebapak atau saudari? Yang jelas, tidak, bukan, kalau bukan. Saudari, anak angkat tidak dapat karena walaupun dia kerabat tapi dia bukan asobah di sini. Iya. Pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya, nah sekarang kan ini warisannya, cara baginya gimana Ustaz? Ini saya kerjakan sekarang. Saudari sebapak si ibu. Maaf. Ini sepertiga. Bertiga, enam, tiga, dua. Ada sisa satu. Saudara sebapak tidak ada atau sudah meninggal? Ada satu itu yang istri. Yang istri bagaimana? Yuyun punya saudara sebapak, saudara, saudari itu. Ada ini. Yuyun punya saudara satu bapak, perempuan satu. Yang laki-laki ada? Tidak. Tidak ada atau sudah meninggal? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian bapaknya Yuyun siapa namanya? Pak Somad. Pak Somad punya saudara laki-laki yang kandung yang masih hidup pada 2016 atau tidak? Tidak ada. Tidak ada saudara laki-laki, Pak Soman enggak punya saudara laki-laki? Iya. Yeah. Dia sendirian. Iya. Yeah. Ya Allah, yeah. Kalau seperti ini ya udah hartanya dibagi 5. Hartanya dibagi 5. Saudara bapak 35, ini dapat 2/5 dibagi 9. Jelas? Ustadz, begini kan suaminya pada saat meninggal, harusnya kan itu bagi waris dulu ya, bagian suami sepersekian, bagian istri sepersekian. Kan ibu bertanya kasus Yuyun. Ini Ustadz, kasusnya. Jadi suaminya meninggal duluan, baru istrinya. Nah, pada saat suami meninggal, harusnya kan bagi waris dulu. Hak Yuyun berapa? Dari harta suaminya. Iya, Yuyun kan suaminya. Bisa jadi punya harta bukan dari suaminya juga. Dari suaminya, hartanya. Ya, taib. Yang dari suaminya itu belum dibagi warisannya? Belum, pada saat meninggal dia nggak bagi waris. Siapa nama suaminya? Jaka. Pada Jaka masih punya ibu dan bapak 2015? Tidak ada. Tidak. Nah, tidak ada. Kemudian istri. Hanya ada istri satu. Nah. Bapak Jakanya masih punya saudara, Ustadz. Ya. Yeah. Saudara sebapak si ibu ada? Ada, saudara. Siapa saudaranya? Ada 2, laki-laki. Saudarinya? Oh, punya 4, Ustaz. Jaka itu punya saudara laki-laki 2, perempuan 2. Sebapak si ibu? Seibu, sebapak. Ya. Yang ini dibagi dulu betul, yaitu istri dapat 1/4, ini dapat sisa 4, 1, 3. Yang laki-laki 2 bagian seperti yang kita pelajari tadi, berarti 2 bagian, 2, 2, perempuan 1, 1. Berarti 2, 2, 4 tambah 1, 6. 3 dibagi 6 kan tidak bisa ada pecahan. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian ini 6. Kemudian ini 3 kali 2, 6, 6. Yang saudari masing-masing mendapatkan 3, 3. Yang harta ini ketika dia wafat seperti itu. Ibu terlihat layarnya ibu? Terlihat pak. Ya seperti itu. Harta yang hak Yuyun dari Jaka dan ditambah harta Yuyun yang lain itu dibagi 5. Oh, yang atas tadi ya, atas ya, yang seper. Ya, silakan ibu foto. Oh iya, ya udah difoto ya. Ya. Cukup jelas semua? Ya udah jelas Ustaz. Baik, terima kasih ini. Jazakallahu khair, sama-sama. Wa barakallahu fik. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah dijawab pertanyaannya. Jazakallahu khair Ustaz, dan kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa yang lain. Masih kami terima via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali penanya yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Bapak Abdullah di Jakarta. Pak Abdullah, silakan pertanyaannya. Iya, mau menanyakan mengenai ini, Ustaz. Baju peninggalan di mayit itu hukumnya gimana ya? Dan cara pembagiannya, Ustaz. Baik. Itu saja pertanyaannya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua harta si mayit dibagikan kepada ahli waris. Kecuali menurut Anda, menurut para ahli waris, ini tidak ada nilai. Masya. Ya. Karena kalau sekarang, kalau masa dahulu baju mahal, karena baju ditenun. Jelas dalam kisah para tabi'in Ibn Abdul Aziz, beli satu kain gamis itu harganya 1000 dinar. Karena ditenun satu persatu benang dipintal untuk menjadi kain. Sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, ya, kain bisa ditenun juga, dibuat oleh pabrik, tapi lebih cepat sehingga harganya lebih murah. Itu barunya pun tidak terlalu mahal, apalagi kalau statusnya bekas. Dan terkadang untuk baju yang tidak mahal harganya, biasanya kalau bekasnya sudah tidak ada harganya, bahkan terkadang diberikan ke orang lain pun kalau tidak kita sampaikan dengan baik, mungkin dia akan tersinggung. Maka Anda lihatlah, kalau dia ada nilainya, ya, tentu dibagi kepada ahli waris. Banyak baju dengan harga mahal, atau tas, biasanya tas ibu-ibu biasanya harganya bisa puluhan juta atau bahkan mungkin ada ratusan juta, ya, dan harganya mahal, ini tentu dibagi waris. Kalau ada yang mau ngambil, tentu dia bayar ke ahli waris yang lain. Kalau tidak, tentu dijual, uangnya dibagikan kepada ahli waris. Ya, begitu. Jazakallah khair, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Abdullah, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang berikutnya, masih di via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Asep di Bekasi. Pak Asep di Bekasi, silakan Pak. Pertanyaannya, apaan Ustaz, lagi di jalan ini. Nah, saya mau tanya, kakek nenek saya meninggal tahun 2016. Iya. Ini pertanyaan terkait dengan perhitungan warisan, Pak. Iya. Baik, mungkin disebutkan namanya aja, Pak. 2016 bulan Juli. Nama neneknya siapa, Pak? Nama neneknya Ibu Tina. Bapak di jalan sambil berhenti atau masih berjalan ini? Di mobil, Ustaz. Aman, ada yang nyetirin. Kalau enggak bahaya, karena penjelasannya butuh butuh konsentrasi. Berhenti dulu aja sebentar, berhenti sebentar lebih baik. Anda lihat dulu layar. Siapa nama nenek itu? Iya, Ustaz. Ini lagi minggir, Ustaz. Ya, minggir dulu. Nama neneknya Ibu Tina, Ustaz. Tina wafat tahun? Iya. Wafat tahun berapa? Wafat 2016 bulan Juli, Ustaz. 2016. Ya. Juli. 2016 bulan Juli. Ya. Pada saat dia wafat, terus bapak saya. Nah. Siapa? Bapak saya meninggal, Bapak Abdul Rosid. Sekarang mau dibagi warisan Ibu Nenek Tina dulu atau Bapak Anda, ya, Pak Rafiq? Meninggalnya nenek saya dulu, Ustaz. Yang harta mau dibagi atas siapa? Nenek punya harta. Jadi nenek saya meninggal bulan Juli, Bapak saya meninggal bulan Agustus. Nama Bapak siapa, namanya Rafiq? Nah, jadi pertanyaannya gini, Ustaz, bukan pembagiannya, apakah ya, Bapak saya dapat hak penuh sebagai ahli waris, Ustaz? Dia setelahnya kan, ya? Halo? Iya, Ustaz, setelah nenek saya. Dia dapat penuh. Iya, Ustaz. Walaupun jaraknya hanya 3 menit atau 5 menit atau 1 jam. Bila dokter mengatakan qadarullah dalam kasus umpamanya ada orang yang meninggal bersamaan, ya, kecelakaan atau apa, dokter bisa mengotopsi dan mengatakan ini si Bu Tina, Kak Nenek Tina wafat jam umpamanya 8.30 pagi. Anaknya Rafiq wafat jam 9 pagi. Ini Rafiq tetap dapat warisan dari Bu Tina. Kemudian warisan Rafiq diberikan kepada siapa? Kepada ahli waris Rafiq. Jelas? Oh iya. Cukup jelas? Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallah fiq, dan selamat lanjutkan perjalanan. Jawabannya, Ustaz. Baik, sama-sama. Wa iyyak, jazakallah khair. Baik, alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kami berikan satu kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris secara khusus, kita terima kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya. Tafadhol. Ya, silakan pertanyaannya, akhi. Iya. Ya, ini Ustaz, barakallahu fikum sebelumnya. Ana pernah beli rumah, Ustaz. Naam. Ana pernah beli rumah. Jadi di sebuah katakanlah kloset kecil itu ya, ada 5 pintu. Halo, silakan lanjutkan. Iya. Lanjutkan sekarang. Ada 5 pintu dan Ana ngambil satu pintu di pojok gitu saat ya. Jadi rumahnya itu dari 5 pintu rumah itu yang 2 berhadapan-hadapan. Jadi antara rumah depan dan rumah saya itu dibatasi dengan jalan untuk motor saya. Kemudian tengahnya jalan untuk saluran got dan sebelah depannya itu jalan motor tetangga depan gitu saat. Nah, itu rumah itu kemudian ada kontrakan selama 6 tahun dan anak sendiri ngontrak. Kemudian setelah 6 tahun anak menempati rumah itu ngontrak, kemudian pindah dan anak menempati rumah anak sendiri. Lalu anak mencoba untuk mengukur rumah untuk membuat sertifikat, lalu diukur oleh orang BPN luasnya itu 38. Sedangkan dulu waktu beli, ketika ditanyakan rumah itu luasnya atau tanahnya 42, jadi 4 meternya kemana gitu. Nah, lalu saya punya inisiatif karena rumah saya luasnya 38 setelah diukur oleh BPN, saya punya asumsi bahwa jalan depan yang biasa saya pakai buat parkir motor itu adalah tanah saya yang lebihan 4 meter. Kan katanya 42, setelah saya ukur ternyata 38. Lalu saya bikin pagar set di depan rumah saya, separohnya hanya di depan teras. Nah, kemudian setelah saya tanyakan kepada penjualnya, dia mengatakan tidak boleh bikin pagar di depan. Kalau mau bikin pagar harus lurus dengan bangunan rumah, jadi di atas teras. Saya tanyakan, bukankah dulu dikatakan luasnya 42? Iya, tapi setelah saya ukur hanya 38. Itu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz ya? Jawabannya apa? Ya? Jawaban penjual apa? Dia tidak menjawab, tidak mengomentari tentang perbedaan ukuran yang dia katakan dan realnya gitu. Dan ternyata setelah saya cek surat rumah, itu luasnya 40. Jadi penjual mengatakan 42, diukur BPN 38, setelah saya cek di suratnya hanya 40. Gitu, Ustaz. Terus Anda tidak boleh belinya di depan karena itu Anda beli sebentar. Anda membeli dengan transaksi per meter atau Anda membeli dengan batas? Waktu itu kan modelnya tanah kapling, dibangun 5 rumah dan saya beli satu, katanya luasnya 42, udah gitu aja. Jadi hanya sekedar. Yang penting batasnya jelas. Batasnya? Iya, batasnya ya. Jelas. Ya, jalan kan bukan yang Anda beli kan? 42 itu kalau saya hitung itu dengan jalan, Seth. Sebentar. Anda belinya dengan meter atau dengan batasannya? Saya waktu itu tidak paham karena saya nggak ngerti cara jual beli rumah waktu itu. Saya hanya yang tertulis di akad jual beli seperti apa bunyinya? Iya, waktu itu saya beli dua kali. Yang pertama 110 juta. Kemudian yang kedua saya tukar guling dengan rumah yang baru harga 145 juta. Saya bilang saya mau tukar guling nggak apa-apa deh. Kemudian dibikinkanlah rumah. Yaudah, berarti saya nambah 30 juta, 35 juta. Nah, kemudian saya tanya, itu berapa luasnya? Luasnya 42 katanya gitu. Itu aja sih. Jadi, cuma sekedar omongan, tapi tidak ada penjelasan di kertas, gambar, segala macam, enggak. Jadi setelah jadi, kemudian saya bayar gitu kan. Wallah ta'ala alam, untuk lebih rincinya mungkin Anda bisa ajukan ke pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus sengketa. Ini kan sengketa. Tapi kalau Anda ikhlas menerima, enggak ada masalah, dengan syarat nanti Anda ketika ingin menjual, jangan Anda jual dengan ukuran meteran. Anda katakan, rumah saya ini pangkalnya arah timur berbatasan dengan jalanan, jalanan depan, umpamanya arah barat, enggak ada lagi batasan tanah orang kapling lain lagi, kemudian di kanan dengan rumah si fulan, di kiri dengan rumah si fulan, itu Anda jual dengan batasan sehingga tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dengan meter berjual, saya jual per meter sekian, itu ia akan menjadi masalah, menjadi ghoror. Iya. Hitungannya per meter. Kalau bukan hitungan per meter, saya jual ini tanah dan rumah seperti yang kamu lihat, batasannya ini dengan harga sekian ratus juta, tidak ada masalah seperti itu. Oke. Cuman kalau Anda ingin menuntut penjualnya, tentu sengketanya Anda tuntutlah ke pengadilan agama, mereka menyelesaikan transaksi yang sesuai dengan syariah juga. Iya itu aja, jazakallah khair. Allah barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akhi, barakallahu fik. Saya kita berikan kesempatan satu pertanyaan via telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, silakan di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Bu Darnelis di Tangerang. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum. Halo, silakan. Halo. Iya, silakan pertanyaannya Ibu. Saya mempunyai suami saya sudah meninggal. Halo. Iya. Nama suaminya dan wafatnya tahun berapa Ibu? Suami meninggal tahun 2006. 2006. Iya, 2006. Nama suaminya Rusli. Pak Rusli wafat tahun 2006. Baik, kemudian saya tadi sudah berpisah dengan cerai dengan beliau 2003. Oh, baik. Iya. Ibu cuman, bercerai 2003 ya, Bu ya? 2003. Nah, kemudian waktu dari 2003 sampai 2006 itu kami belum bagi harta gonogini ya. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya setelah meninggal, terus setelah ya dibaginya itu setelah tahun 2008 dengan keluarga dari pihak laki-laki, karena dia punya suami saya punya istri Pak. Iya. Istri kedua dan ketiga. Baik. Ya, pertanyaannya Bu? Pertanyaannya, ini kami sudah bagi sesuai dengan data-data yang ada dan ada saksi. Tapi istrinya yang terakhir itu dia tidak mengakui sesuai istrinya yang itu dia tidak. Bagaimana caranya saya ini enaknya Pak? Ketika ibu dulu menikah dengan Pak Rusli, di situ ada harta ibu ini, ada harta bersama yang dibeli bersama dengan uang ibu juga, atau semuanya uang Pak Rusli, atau semuanya uang ibu? Semuanya dari suami. Tapi semuanya uang suami, tapi ya harta yang didapat dari sebelum nikah ada rumah dari suami. Ya, cuman di perjalanan perkawinan rumah itu disita, akhirnya saya ambil di persidang pelelangan negara. Berarti sekarang status rumah itu atas nama ibu? Iya, atas nama ibu saya. Atas nama Anda? Iya. Iya. Sampai sekarang berarti rumah Anda kan? Iya, atas nama saya itu sudah sah dari pelelangan negara. Iya. Iya, berarti rumah Anda tidak dibagi ketika Rusli wafat? Oh, ke anak-anak itu tidak usah ya, Pak Ustaz? Kalau itu kan bukan harta Rusli lagi, sudah punya Anda. Oh iya. Itu hanya dibagi bila Anda wafat. Oh iya. Iya. Tapi suaminya, istrinya itu tidak mengakui, dia menuntut sekarang. Biarin aja nuntutkan sertifikat nama Anda sudah. Iya sudah. Sudah, biarkan aja dia nuntut. Iya. Banyak orang kan pengen, tapi Anda jelaskan baik-baik. Kalau dia nuntut, sampaikan kepada dia, kamu ajukan aja ke pengadilan agama. Oh iya, Ustaz, ya. Pada ribut kan nggak bagus. Iya, nggak enak. Justru saya khawatir takutnya ada hak yatim dari beliau yang saya ambil. Tidak, karena itu sudah menjadi milik Anda. Oh iya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat beberapa pertanyaan di pesan singkat, Ustaz. Beberapa pertanyaan yang sama disampaikan pendengar kita dan pemirsa Rojia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, status uang pensiun yang masih diberikan oleh perusahaan kepada kami atau istri, bagaimana Ustaz statusnya ketika suami telah wafat? Jazakallahu khair. Wallahu ta'ala alam, semua yang diberikan itu berdasarkan hak suami, tentu dia statusnya dibagi waris. Ini baik berbentuk tunjangan hari tuanya, pensiunan, klaim asuransi dan seluruhnya, itu dibagi waris. Para ulama mengatakan ini berdasarkan hukum diyat untuk ahli waris. Diyat itu bila seseorang wafat, dia umpamanya qadarullah ditabrak atau berkendaraan dan ditabrak dan posisinya benar, dia tidak salah. Umpamanya dia naik motor, kecepatannya normal dan motornya memenuhi ketentuan dan dia pun memenuhi ketentuan, semua tidak ada masalah dia. Lalu qadarullah ada mobil yang dari belakang nabraknya dia, kecepatan tinggi, dan dia meninggal. Dalam syariat, itu yang nabrak wajib mengeluarkan 100 ekor unta. Kalau nilainya sekarang mungkin sekitar 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah ini milik siapa? Milik ahli warisnya. Ya, sepakat para ulama itu. Dikias, disamakan dengan itu, ditakhrij dengan itu seluruh harta yang didapatkan bila seseorang meninggal. Dan dana pensiun itu jelas-jelas dana pensiun sebagian dipotong dari gaji karyawan, sebagian lagi subsidi dari perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Berarti ini memang dari awal hartanya dia, cuma hartanya dia, dan itu pun terkena zakat bila sudah sampai nisabnya. Kan tetapi dia tidak bisa terima kecuali setelah dia meninggal umpamanya, atau setelah dia pensiun umpamanya. Maka ini hartanya dia. Walaupun dikirimkan ke rekening istri, itu bukan milik istri. Dari pandangan syariat ya. Wallah ta'ala a'lam. Maka dibagikan kepada ahli waris. Kalau dikatakan mempunyai cuma kecil Ustaz, yang itu aja buat istri tidak bisa untuk hidup. Kita hidup di dunia ini bukan dengan kecil dan besarnya harta, tapi dengan rezeki dari Allah. Hak orang lain berikan, kecuali mereka mengikhlaskannya. Ya. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dan juga nasihatnya. Barakallah fiik Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang bapak wafat yang meninggalkan 5 orang anak, Ustaz. Akan tapi salah satu anaknya wafat lebih dahulu. Apakah anak-anak dari anak yang sudah wafat ini mendapatkan warisan atau semuanya diberikan ke 4 anak yang masih hidup, Ustaz? Jazakallah khair. Tergantung kasusnya seperti apa. Bila di antara yang masih hidup ada anak laki-laki, tentu anak laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki tidak dapat atau terhalangi. Dan bila tidak ada anak laki-laki dan ini adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan anak laki-laki sudah meninggal atau dia sudah meninggal, maka dia dapat sebagai asobah. Maka kasus tergantung. Dan jawabannya kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih terkait dengan warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayah saya wafat tahun 99, Ustaz. Dan meninggalkan seorang istri, 5 orang anak, Ustaz. Meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Tiga orang perempuan dan 2 orang laki-laki anaknya. 3 perempuan dan 2 anak laki-laki. Meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah, Ustaz. Bagaimana cara pembagian warisan sedangkan kami tidak ada niat menjual tanah dan rumah tersebut, Ustaz? Apakah kami berdosa ketika tidak segera membagi warisan tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang tinggal adalah istri dan 5 anak. Nah, laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang, Ustaz. Tujuh akan dibagikan 2 kali 2, 4 tambah 3, 7, pas. Berarti ini 2, 2, 1. Ya. Tanah tidak mau dijual, gak ada masalah. Sekarang difungsikan kah atau tidak tanahnya? Kalau difungsikan dan ada hasilnya, tentu dibayar hak sebagai pemilik tanah, istri 1/8, anak laki-laki 2/8, anak perempuan masing-masing 1/8. Kalau tanah disewakan, ya, kalau difungsikan memang ditanam tanaman dan ada hasilnya. Biasanya kan ada hak bagi hasil untuk pemilik lahan, pemilik tanah. Yang hasilnya tadi dibagikan bagi 8 dengan rincian istri 1/8, anak laki-laki 2/8 masing-masing, anak perempuan 1/8 masing-masing, seperti itu. Kalau tidak diproduktifkan, ya tidak ada hasil lah. Kalau umpamanya salah satu, umpamanya anak laki-laki, anak perempuan umpamanya sedang keadaan ekonomi tidak bagus, dia ingin jual, sedangkan yang lain tidak mau jual tanah itu, dia bisa jual sahamnya, dinilai tanah itu berapa. Anggap tanah itu umpamanya 800 juta harganya. Dia mengatakan kepada 2 saudarinya dan 2 saudaranya dan kepada ibunya, saya butuh uang ibu, dan saya akan ada 1/8 di situ, dan perkiraan tanah kita akan 800 juta. Saya jual hak saya dengan harga 100 juta. Ada yang mau beli? Ya, ada yang mau beli enggak di antara kita yang berapa ini, berlima ini? kalau tidak ada yang membeli, saya jual hak saya ini kepada keluarga kita yang lain dengan mungkin harga 95, atau yang penting saya dapat uang, saya ingin cairkan. Atau ada anak laki-laki beli, saya beli, tapi kalau 90 saya mau, 100 saya nggak ada uang juga. Kalau dia mau, ada masalah, bersepakat dijual 90, berarti haknya dia yang ini, yang perempuan satu ini sudah habis, berpindah kepada ini, menjadi haknya 3/8, seperti itu. Taib, jazakallah khair atas jawaban dan perinciannya Ustaz, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan dari pendengar kita, Nenek Musrifa, ya, ada seorang wanita bernama Musrifa, mempunyai 3 orang anak Ustaz. Mempunyai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Semasa hidupnya, nenek menghibahkan masing-masing sebuah rumah kepada 3 anaknya, Ustaz. Semasa hidupnya, Ibu Musrifah menghibahkan masing-masing sebuah rumah kepada 3 anaknya, yaitu 2 laki-laki, 1 perempuan. Ibu Musrifah wafat tahun 2005. Kemudian, 2 anak laki-laki meninggal lebih dahulu tahun 1998. Dan anak perempuannya yang 1 orang meninggal tahun 2009. Yang meninggalkan 5 anak perempuan. Dan 2 saudara laki-laki masing-masing mempunyai anak laki-laki 1 orang. Bagaimanakah pembagian warisan dari 5 anak perempuan dari anak perempuan Ibu Musrifah ini, Ustaz? Anak perempuan ini 1 kok jadi 5? Yang anak perempuan ini memiliki anak, Ustaz. Memiliki anak juga. Anak perempuannya bernama Sujinah, Ustaz. Dan Ibu Sujinah ini memiliki anak perempuan 5 orang, Ustaz. Terus haknya dia dari hak Sujinah. Iya, pertanyaannya, apakah keponakan Ibu Sujinah mendapatkan warisan, Ustaz? Yaitu keponakan anak dari 2 saudara laki-lakinya, Ustaz. Kalau saya ulangi kembali, Ustaz. Biar gampangnya, Sujinah wafat. Ahsanam. Ibu Sujinah wafat, benar. Tahun 2009, Ustaz. Dia punya ahli warisnya 5 anak perempuan. Naam. Saja. 5 anak perempuan saja, naam, Ustaz. Ini mendapatkan 2/3. Atau berarti dibagi 3, 2, 1. 1 ini adalah untuk asobah. Masya Allah. Ya, asobahnya ini disebutkan tidak di situ? Di sini ada dua saudara laki-lakinya. Dua saudara laki-laki, Sujinah. Yang sudah wafat terlebih dahulu, Ustaz. Sudah wafat. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya dua, nah, itu? Iya. Dari saudara laki-lakinya masing-masing mempunyai anak laki-laki 1 orang, Ustaz. Berarti 2. 6, Ustaz. Ya, ini dibagi 2. Masya Allah. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6, 4, kemudian 1, 1. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, demikian Ibu atau Bapak yang bertanya, sudah dijelaskan dan juga ditulis di layar televisi, nanti bisa dilihat kembali. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya saat ini kerja di perusahaan jasa konsultan pengawas pembangunan gedung, Ustaz. Dan saya mendapatkan pekerjaan dari Bank Indonesia untuk mengawasi pembangunan gedungnya, demikian juga renovasi ruang kerjanya, Ustaz. Bagaimana kehukumnya secara syar'i, Ustaz? Wallah ta'ala alam, ini gedungnya gedung lembaga bank konvensional kan ya? Naam, Ustaz. Ya, ini jelas termasuk bagian dari ta'awun alal itsmi wal udwan. Sebaiknya jika Anda tidak menerimanya, dan kalau Anda terima, pekerjanya tidak halal dan upahnya pun tidak halal Anda terima. Insyaallah. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah usaha menjadi agen di salah satu bank konvensional, di mana agen bank itu diberikan wewenang untuk membuka rekening, dan saya lakukannya pekerjaan itu, apakah pekerjaan ini halal karena saya yang mengurusi pembukaan rekening bank bagi nasabah yang baik? Ya, jawabannya tidak halal, karena bank konvensional ketika membuka rekening di sana ada syarat dan ketentuan yang ditandatangani oleh calon nasabah, yang berbunyi di antara syarat dan ketentuannya, pemegang rekening akan mendapatkan bunga sekian persen. Itu artinya dia mendapatkan riba, berarti transaksinya adalah riba, dan Anda bagian dari pihak yang agen riba, tentu ini tidak dibolehkan dalam syariat. Ya. Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fik. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kedua orang tua kami meninggal bulan Juli kemarin. Selain harta rumah yang sudah dibuatkan surat wasiat sebelum mereka meninggal, masih ada harta berupa uang, Ustaz. Dan kami ahli waris menyalurkan sebagiannya ke masjid dan sebagiannya ke panti asuhan. Sisanya kami ingin merenovasi rumah warisan beliau, Ustaz. Bagaimana hukumnya secara syar'i? Apakah diperbolehkan? Setelah Anda bagi warisannya, masing-masing mendapatkan, ya, Anda ingin berikan untuk renovasi atau untuk Anda pakai, Anda bisniskan, Anda hibahkan, hak Anda. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair, Ustaz, barakallahu fik. Kemudian kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah hukum seseorang yang menunda pembagian harta warisan dengan alasan agar rumah tersebut terjual dengan nilai nominal yang tinggi atau mahal? Dan bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal dunia, apakah berpengaruh dengan keadaan di dalam kuburnya, Ustaz, ketika ada penundaan pembagian warisan ini? Jazakallah khair dari pendengar kita di Citayam. Yang meninggal tentu dia akan mempertanggungjawabkan amalannya kepada Allah. Andai di waktu hidup dia mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara membagi warisan seperti yang ditentukan oleh Allah, lalu kemudian itu sudah kewajiban, sudah dia sampaikan, ternyata mereka tidak melakukan, dia tidak akan dihisab oleh Allah atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi bila tidak dia sampaikan sewaktu dia hidup, dia tentu akan dihisab atas kelalaiannya tersebut. Adapun anak-anak yang melarang tadi, ini adalah perbuatan dosa. Dan dosanya terhadap orang yang terdekat sama ahli waris yang lain tentu berat di sisi Allah Azza wa Jal. Ini dosa kepada kerabat. Ya. Kalau Anda ingin dengan harga tinggi, dia ingin harga murah, ya udah Anda beli haknya dia. Dibagi sebagian syariat berapa tadi, dia umumnya dapat 1/8. 1/8 itu kalau dengan harga yang dia inginkan, udah 800 juta aja, saya jual 100 juta aja, kata dia, siapa? Insya Allah kan ada pembeli dengan harga 1 miliar atau 1,2 miliar atau mungkin 2 miliar. Ya udah kamu aja yang tunggu, saya jual aja saham saya, kamu beli. Oh, saya enggak ada uang. Kalau enggak ada uang jangan dihalang-halangi. Saya kalau tidak, saya jual ke yang lain dari ahli waris yang lain. Kalau tidak ada ahli waris yang mau, saya jual ke orang lain. Hak bagian saya 1/8 itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fiksat. Satu pertanyaan pesan singkat terakhir sebelum kami terima satu penelpon. Pertanyaan yang disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kami ditawarkan sebuah lembaga atau bank syariah untuk membuka program haji dengan cara dicicil per bulan, yaitu 1 juta per bulan selama 5 tahun, sehingga totalnya kurang lebih 60 juta. Saat menyicil pertama, berarti kita sudah mendaftarkan untuk program haji ke pemerintah dengan DP 25 juta dari bank. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Di mana sisa 60 juta dari 25 ini dianggap bank biaya-biaya, bukan kembalikan nasabah? Jazakallah khair, Ustaz. Iya, ini termasuk riba, kecuali bank mendaftarkan atas namanya dia lalu dijual kepada Anda dengan tidak tunai, itu bisa. Tapi itu prosedurnya tidak mungkin di Departemen Agama. Bank tidak punya kuota khusus haji, tidak. Kuota milik masing-masing. Berarti akadnya adalah bank hanya meminjamkan uang 24 juta ketika 1 juta pertama dibayar, dipinjamkan 24 juta, Anda daftarkanlah atau dibantu oleh bank mendaftarkan atas nama Anda. Dia tidak beli apa namanya, dia tidak beli kuota tersebut. Berarti Anda yang dipinjamkan uang, hakikatnya tidak ada jual beli di sini. Kemudian Anda bayar berlebih, ya ini namanya riba, murni riba. Semoga Allah memberikan keimanan dan ketakwaan dan hidayah pada kita semua untuk menjauhi maksiat yang jelas dan yang diabu-abukan. Jazakallah khair atas penjelasan dan nasihat yang disampaikan, Ustaz. Kami terima kembali satu penelpon bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung dan pemirsa Raja TV di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo. Afan, Ustaz, ada pertanyaan saya tadi kurang jelas. Pendengar dari Ibu Sulawesi ya, di Sulawesi. Iya. Baik, silakan. Ini Ustaz, tadi kan saya sudah tutup, Ustaz, dan saya mengatakan bahwa apabila masih ada yang transfer tanpa konfirmasi, maka dia dianggap bersedekah ke pemilik rekening. Nah, pernyataan saya ini sah atau tidak, Ustaz? Halal tidak? Baik, kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Bila ada yang bersedekah, dia kan tidak ada niat sedekah ke Anda, kan? Tidak ada niatnya, mungkin. Cuma saya itu. Kalau Anda dari awal buat tidak ada yang cacat, Anda buat donasi untuk sedekah ke Anda, kira-kira ada nggak yang masuk? Tidak ada, stop. Cuma itu saya agak. Iya, baik, baik. Kan berarti dia sedekah untuk yang cacat. Nah. Paham? Sekarang yang cacat sudah meninggal, diberikan kepada yang cacat lainnya, kecuali Anda juga ikut cacat. Silakan diambil. Siapa? Oh ya, Ustaz. Seumpamanya nak dapat anak cacat, boleh enggak, Ustaz, dialihkan ke orang sakit atau ke sumbangan yang lain? Tidak ada orang cacat di Sulawesi selain anak tadi. Mungkin ada, Ustaz, cuma mungkin enggak di daerah saya, susah juga carinya kalau seumpamanya, Ustaz, begitu. Tidak ada yang susah sekarang, Ibu. Tinggal Anda umumkan di medsos. Memberitahu tanya anak kaum muslimin, kaum muslimat yang cacat. Ya. Oh ya, Ustaz, bisa kalau heran infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair. Satu pertanyaan terakhir kami terima bagi para pendengar yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Akhi. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Mari di Palestina, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ya, saya mau tanya rumah. Saya diberikan rumah kepada ayah saya sekarang masih hidup dan ibu saya. Cuma ayah dan ibu saya sudah bercerai. Ibu saya dikasih rumah itu atas nama saya. Saudara perempuan saya cuma satu. Halo Bapak, mohon maaf. Pelan-pelan sedikit dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak, biar lebih jelas. Baik, diulang kembali, Pak. Bapak dikasih rumah oleh siapa? Dikasih apa? Diberi rumah sama Bapak kandung. Oke, baik. Dengan dari Bapak kandungnya. Ya, Bapak saya sudah bercerai sama istri mama saya, sudah berpisah. Sudah berpisah, nah. Ya, Bapak saya mengatakan saya diberikan rumah. Yang rumah yang sekarang ditinggal ibu saya. Baik. Pertanyaan saya sah untuk memiliki rumah itu yang sekarang ditinggal ibu saya. Baik, ditunggu dulu, kita akan simak jawabannya. Silakan. Anda Bapak Anda punya anak selain Anda atau anak satu-satunya? Ada. Halo? Iya. Silakan dijawab, Pak. Saudara. Halo. Iya, silakan, Pak. Silakan. saudara saya Pak cuma satu orang perempuan, itu pun sudah menikah. Sudah menikah. Ya, ini bapak Anda tidak adil dan dia berdosa. Dia masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, Pak Ustaz. Masih hidup, sebaiknya dia Anda katakan cabut lagi pembagian hibahnya ke Anda. Dan kalau mau hibah juga sekarang silahkan dibagi dua. Dia punya anak, satu laki, satu perempuan, dibagi semuanya. Baik. Naik rata atau sesuai kesepakatan, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Cukup jelas ya, pendengar yang bertanya di Sulawesi. Jazakallah khair. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Dan sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, semoga apa yang kita bahas menjadi catatan amal di sisi Allah Azza wa Jal. Dan menyelesaikan hal-hal yang kusut dari kehidupan kita dalam masalah harta, karena tidak akan bisa terurai kecuali dengan syariat Allah Azza wa Jal, bukan dengan aturan manusia. Karena manusia yang buat, kita juga manusia, mungkin kita lebih pintar dari pembuatnya. Tapi bila aturan yang membuat adalah pencipta manusia, tentu semua manusia wajib mengikatnya, mengikutinya, dan itulah keputusan yang adil. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.